Banyak hal yang kita gak ngerti di dalam hidup ini. Hitam dan putih silih berganti, bagaikan siang dan malam hari. Woyo yo ayo ngaya lagi, daripada bingung gak tahu mau ngapain. Woyo yo mending ngaya lagi, ngayal ini ngayal itu, yang penting gak nyusahin yang lain.